dari ikhwah atau akhwat, syakikat, seayah seibu tidak akan mendapat waris kecuali ketika berada keberadaan zakar warithin wal furu' wal usul. Apa tambahannya? Tambahannya atau akh syakik. Ya, tambahannya apa? Kalau saudari dari ayah selain tidak ada zakar dari kalangan furu' dan usul, juga tidak ada al-akh syaqiq. Tambahan itu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, lihat masih di syaqiqat, mirasus syaqiqat bita'asibi bilqair abi ta'sib bil ghair wa bil fard. Ya, miras syaqiqat, warisan saudari saya seibu itu bi ta'sib bil ghair. Abi ta'sib mal ghair wa bil fard. Kata beliau demikian juga ukh li'ab saudari si ayah juga demikian dapat warisan dengan ta'sib bil ghair, dengan taksib mal ghair dan dengan farad, sama. Kita ulangi kata beliau. Bajaris nabi taksib bil ghair idza kana lil mayyiti akhud syaqiq lidzakari misuhdidun sayyid. Kalau akhwat syaqiqat yaris nabi taksib bil ghair kalau si mayit punya akh syaqiq. Ya, kalau bedanya Khotiab, bedanya apa? Bedanya? Itu gantinya. Itu gantinya. Adapun akhwat li'ab, dia menjadi ta'sibil ghair idza kana limayyit akhun li'ab. Kenapa tadi? Kalau akhun syaqiqnya masih ada, malah ketutup, dia gak dapat apa-apa. Gitu ya? Iya. Syaratnya kan tadi gak ada usul zakar, furu' zakar, tidak ada akh syaqiq. Ini akh syaqiq nanti, kalau di akhwat li'ab, dia menjadi ta'sib bil ghair, itu kalau ada, siapa? Akh li'ab. Nah, kemudian, kata beliau rahimahullah ta'ala, wayaris nabi ta'sib mal ghair idza kana lil mayyiti untha min al furu' warisatan bil fard. Dan dia menjadi ta'sib mal ghair ketika ada bagi si mayit untha min al furu'. Iya, warisatan bil fard. Ini sama. Kemudian wayarisna bil fard, dan dia menjadi pewaris bil fard bi maswa dzalik lil wahidah nisf wal sintaini fa akhar sulusan. Kata Syekh bin Rahimahullah, ihwa syaqiqat, ayah saya si ibu, saudari saya si ibu, itu dengan fard juga dapat. Kapan? Ya, ketika tidak ada, kalau dia munfaridah. Ya, tidak ada zakar usul, tidak ada zakar dengan furu, tidak ada ikhwah asyikah, tidak ada akhwat asyikah, tidak ada li'ab sendirian. Ya, berarti apa? Lima syaratnya. Kapan dia dapat farad? Kapan dia dapat farad? Kapan dia dapat farad? Yang pertama, tidak ada laki-laki dari usul, tidak ada laki-laki dari furu, tidak ada apa? Saudara saya seibu, syaqiq, asyqa yang laki-laki enggak ada, syaqiqat juga enggak ada. Yang keempat apa? Enggak ada juga ikhwah li'ab. Ya. Nah, kalau ada ikhwah li'ab berarti nanti dia ta'asibil ghair. Enggak ada. Paham ya? Syaratnya enggak ada dari usulnya mayit, enggak ada yang laki-laki. Furu'nya mayit, enggak ada yang laki-laki. Saudara-saudara si mayit yang laki perempuan, saya sewu enggak ada. Saudara dia saudara kandung laki-laki juga enggak ada. Sehingga munfaridah. Ya. Kalau sendirian maka dia dapat setengah. Zaid tufiya. Zaid meninggal dunia. Iya. Ayah ibunya enggak ada. Anak laki-laki yang enggak ada. Anak perempuannya tujuh enggak ada. Sifat puru usul enggak ada. Saudara kandung Zaid enggak ada. Saudara kandung Zaid enggak ada. Saudara laki-laki Zaid ayah juga enggak ada. Yang ada adalah apa? Saudari seibu. Saya ulangi, saudari seayah sendirian. Ya. Dapat berapa dia? Setengah. Itu munfaridah. Atau wadhintaini fa akthar. Atau yang ada hanya dua orang atau tiga orang saudari seibu. Ya, maka mereka dapat 2/3. Syaratnya 5. Untuk dapat farad, syaratnya 5. Nah. Apa 5? Untuk dapat farad, syaratnya 5. Pertama apa? Tidak ada usul dari laki-laki. Tidak ada usul dari tidak ada usul zakar. Tidak ada furu zakar. Yang ketiga, tidak ada furu unsa juga sama. Iya. Yang unsa enggak ada. Terus yang ketiga, yang keempat, tidak ada ikhwah asyiqqah atau syaqiqat. Iya. Yang kelima, bahkan tidak ada ikhwah li'ab. Ya, enggak ada. Jadi munfaridah. Yang ada cuma perempuan doang saudari. Ini dapat setengah atau 2/3. Itu maksudnya. Insya Allah lebih jelas dengan bagian yang dikatakan nanti insya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala misalu irsihinna masakikataini bita'asib. Contoh warisan dia bersama dua saudari seibu bita'asib. An yamuta sahsun an ukhtaihi syaqiqatain wa ukhtihi min abihi wa ahihi min abihi. Seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan dua saudari sekandung syaqiqatain. Zaid meninggal dalam keadaan meninggalkan kemarin misalnya Hanifah dengan Hunaifah. Keduanya saudari sekandung. Dan meninggalkan ukhtihi min ab wa ahi min abi. Dan dia juga punya saudara hanya seayah, satu perempuan, satu laki-laki. Zainab dengan Amir. Bagaimana didahulukan yang lebih tinggi syaqiqatain? Iya, saya sih lebih tinggi derajatnya. Maka wali syaqiqatain sulusan. Iya, dua saudari kandungnya dapat 2/3. Wail ah minal ab wal ukht minal ab al baqi. Sisanya 1/3 lagi untuk saudara laki-laki dan saudara laki-laki. Ya, ta'asib bil ghair. Ta'asib bil ghair. Lahu sahman, dia laki-laki dapat 2 bagian. Walah sahmun wahid. Ya, di dakari misal hadil mutsayai. Ini contoh. Contoh ta'asib bil ghair. Qala wa mithalu irsihinna masyaqiqati sudus. Contoh dia dapat bagian bersama syaqiqah sudus. An yamuta sahsun an ukhtihi syaqiqah wa ukhtihi min abihi wa ammihi syaqiq. Seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 1 orang saudari kandungnya dan 1 orang saudari seayah dan paman dari ayahnya. Dia saudara kandung ayahnya. Maka wali syaqiqati nisf, wal ukhti min al-ab as-sulus takmilatan as-sulusain. Ini sama kan? Dulu dan kalau Zaid meninggal dunia punya anak perempuan satu orang, maka syakikah yang satu orang dapat 1/6, gitu kan? Ini kita pembahasannya. Kalau Zaid meninggal punya satu putri, maka syakikah dapat 1/6 kan? Menyempurnakan 2/3. Begitu juga turun, binti enggak ada, tapi ada syakikah satu orang di bawah dia, liab. Maka ini sama juga hukumnya. Jadi sebagaimana bin ditemani syakikah, demikian juga syakikah ditemani oleh liab. Paham insyaAllah ya? Kan turun derajat ini. Pertama Zaid bin syakikah. Ya. Ketika bin enggak ada, yang ada adalah syakikah, maka syakikah ditemani oleh liab. Begitu. Mana? Saya paham ya. Qala sisanya maka untuk dari ambaki al-hiku al-faraid bi ahliha ya wa ma baqiya fali aula rajulin dakari, yang sisa serahkan laki-laki yang terdekat. Wa misalun ahar an yamuta syahsun an ukhtihi syaqiqah wa ukhtaihi min abihi wa ummihi wa ummihi syaqiq. Contoh lain adalah seorang meninggal dunia, dia meninggalkan satu orang saudari kandung dan dua orang saudari seayah seibu, wa ummihi dan ibunya, wa ummihi syaqiq dan paman ya dari ayah, saudara kandung ayah. Wali syaqiqati nisf, syaqiqah dapat 1/2. Wa ukhtaini min al-ab as-sudus, dua saudari seayah dapat 1/6 takmilata selusain. Artinya ini untuk menunjukkan bahwasanya walaupun jumlahnya banyak tetap dapat 1/6 dibagi rata. Sama dengan di atas. Zaid meninggal, punya putri satu orang. Ya, Zainab. Punya syaqiqah satu orang. Ini dapat berapa? 1/2 dapat 1/6. Ya. Ternyata bukan hanya satu orang, akhwat syaqiqat dapat berapa? 1/6 juga bagi mereka, gitu. Nah, ini boleh kita. Nah, demikian juga ketika Zaid meninggal, yang ada adalah satu orang syaqiqah. Ya. Kemudian ada tiap dapat 1/2 atau satu orang. Dapat 1/6, gitu. Ternyata akhwat diab juga banyak. Kata berarti tetap juga akhwat diab itu 1/6 dibagi mereka semua. Gitu maksud dulu ya. Wah, Anda bilang kemarin kan, kalau paham masalah akhwat syaqiqat, insya Allah juga mudah. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, wali syaqiqati an-nisfu, wali ukhtaini min al-ab as-sudus, takmilat as-sulusain, wail um as-sudus, wail am baqi. Nah ini, Allah Alhamdulillah, mudah-mudahan besok atau kesempatan kita, pergi diagamkan lebih jelas insya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala.